dan darah an-nifas. Inilah tema pembahasan kita kali ini insyaallah, yaitu terkait pembahasan yang pertama, yaitu permasalahan al-haid. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala awalan al-haid. Pembahasan yang pertama, permasalahan yang pertama adalah al-haid. Qala ta'riful haid. Definisi al-haid. Apa itu al-haid? Beliau menjelaskan hafizahullah ta'ala, al-haidu fil lughati huwa sailan. Al-haid dari sisi bahasa artinya adalah as-sailan, mengalir. Dari sisi al-lughah, dari sisi al-lughah, al-haid adalah mengalir. Wal-haidu syara'an, adapun dari sisi syariat, definisi al-haid dari sisi syar'i adalah damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ati fi awqatin ma'lumatin min ghairi maradin wala isabatin. Darah haid, definisi darah haid dari sisi syar'i adalah damun, darah yang keluar min qa'ri rahim, dari pangkal ar-rahim, dari pangkal rahim wanita, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu, min ghairi maradin wala isabah, bukan disebabkan karena sakit, demikian pula darah itu keluar bukan disebabkan persalinan, proses persalinan. Jadi definisi darah haid adalah darah normal, dia keluar dari pangkal rahim setiap wanita yang sudah masuk umur baligh, dan ini merupakan tanda dari tanda-tanda balighnya wanita, yaitu ketika telah keluar haid. Dan darah ini adalah darah yang normal, dia keluar di waktu-waktu yang tertentu, yang mana itu telah diketahui oleh masing-masing al-mar'ah, masing-masing an-nisa. Dan juga darah tersebut dia keluar bukan disebabkan karena penyakit, demikian pula bukan disebabkan karena proses kelahiran atau persalinan. Qala wa innama huwa syai'un jabalallahu 'alaihi banatu Adam. Akan tetapi hanya saja darah itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita anak Adam. Khalaqahu Allahu fir rahimi, masih dalam pembahasan tentang definisi al-haid. Kemudian Asy-Syaikh di sini akan menjelaskan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan darah haid tersebut bagi wanita. Kata beliau, khalaqallahu fir rahimi litaghdhiyatil waladi fir rahimi waqtal hamli thumma yatahawwalu labanan ba'da wiladatihi. Khalaqallahu fir rahimi, Allah menciptakan darah haid itu di dalam rahim wanita, litaghdhiyatil waladi fir rahim waqtal hamli. Darah itu berada di rahim wanita, dia sebagai asupan makanan, asupan gizi bagi janin yang ada di dalam rahim jika wanita tersebut hamil. Jadi darah itu merupakan makanan dan asupan gizi bagi janin jika dia hamil, jika wanita tersebut hamil. Tsumma yatahawwalu labanan ba'da wiladatihi. Kemudian jika telah lahir janin yang ada dalam rahim tersebut, telah keluar bayinya, maka darah yang ada dalam rahim tersebut, yang dia merupakan intisari makanan dan asupan bayi itu, ketika telah lahir bayinya, maka berubah, maka darah itu berubah menjadi labanan ba'da wiladati, berubah menjadi susu setelah kelahirannya. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darah haid. Darah itu bermanfaat bagi al-janin jika dalam kandungan, sebagai makanan dia. Kemudian jika sudah keluar janinnya, maka darah itu berubah dan menjadi laban, menjadi susu ibu. فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا يتحول بقي هذا الدم لا مصرف له لا مصرف له. فإذا لم تكن المرأة حاملا, jika wanita itu tidak hamil, oleh karena itu jika wanita tidak hamil, wala murdi'an, dan juga tidak menyusui, baqiya hadzal damu la masrifa lahu, maka darah yang ada dalam rahim tersebut tidak ada penyalurannya, tidak digunakan, sehingga darah tersebut keluar, sehingga darah tersebut keluar. Berbeda jika hamil, maka darah tersebut tersalurkan, yaitu sebagai sumber makanan si janin. Kemudian jika keluar janin dan masih menyusui, darah haid itu berubah menjadi susunya. Tetapi jika tidak ada penyalurannya, maka dia keluar, terbuang. Oleh karena itu, kata para ulama, sangat sedikit sekali orang yang hamil, wanita hamil dan wanita yang menyusui itu mengalami haid. Sangat sedikit wanita yang hamil dan wanita yang menyusui mengalami masa haid. Qala fa yakhruju fi awqatin ma'lumah, maka darah itu keluar di waktu-waktu tertentu. Tu'rafu bil 'adati aw ad-daurati asy-syahriyah, yang mana hal itu dikenali dengan kebiasaan wanita, aw ad-daurah asy-syahriyah, dan juga darah itu dikenali dengan putaran tiap bulannya. Putaran tiap bulannya. Inilah definisi darah al-hayd. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari rahim di waktu-waktu tertentu tanpa disebabkan sakit, dan juga dia keluar bukan disebabkan proses persalinan. Kemudian diantara faedah, diantara alamat atau tanda-tanda bahwa darah yang keluar itu adalah darah haid, para ulama menyebutkan bahwa di sana ada 4 tanda alamat darah haid. Karena darah yang keluar dari wanita itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah darah haid. Maka di sana ada beberapa tanda dan alamat bahwa itu adalah darah haid. Yang pertama, darah haid adalah berwarna kehitam-hitaman. Agak kehitam-hitaman. Dan ini dikenali oleh wanita. Yang kedua, memiliki bau yang tidak sedap, memiliki bau yang amis, tidak sedap. Ra'ihah karihah, muntinah. Darah haid memiliki aroma yang amis dan tidak sedap. Kemudian alamat tanda sifat darah haid yang ketiga adalah dia kental. Ciri-cirinya kental dan ghalidh dan tebal. Tidak seperti darah biasa. Kemudian alamat tanda darah haid yang keempat, yang berikutnya adalah tidak membeku jika darah itu telah keluar. Inilah 4 tanda, 4 ciri-ciri darah haid. Yang pertama, berwarna hitam. Yang kedua, memiliki bau yang amis dan tidak sedap. Yang ketiga, dia sifatnya kental dan tebal Tetapi yang keempat, jika keluar tidak membeku. Jika keluar tidak membeku seperti halnya darah yang lain. Baik, kita lanjutkan ucapan muallif di sini. Qala al-muallif hafizahullah taala ats-tsani, pembahasan yang berikutnya dalam masalah al-haid. Qala ats-tsani sinnul haid, umur haid, umur wanita yang mengalami al-haid. Qala as-sinnul ladzi tahidu fihi al-mar'atu ghaliban aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina ila 50 sana. As-sinnul ladzi tahidu fihi al-mar'ah, umur haid wanita ghaliban aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. Keseringannya, muallif di sini menyebutkan keseringannya umur yang paling kecil wanita haid itu berumur 9 tahun. Umur 9 tahun ini wanita yang paling kecil. Usia maksimal sampai 50 sanah, sampai 50 tahun. Ini keseringannya, ini keseringannya. Namun di sana ada beberapa keadaan-keadaan tertentu yang mana bisa saja wanita masih belum sampai umur 9 tahun dia sudah keluar darah haid. Maka ini teranggap sebagai wanita yang haid. Jika memang darah yang keluar tersebut memiliki sifat dan ciri-ciri darah haid, maka teranggap sebagai darah haid. Tetapi keseringannya 9 tahun ke atas, paling kecil 9 tahun ke atas. Dan juga keseringannya paling tua atau usia maksimal yaitu 50 tahun. Tetapi memungkinkan pula wanita yang lebih dari 50 tahun masih keluar haid. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang batasan umur wanita haid. Kapan batasan umur wanita haid, batasan minimal dan batasan maksimalnya. Dan pendapat yang sahih yaitu bahwa di sana tidak ada batasan, bahwa tidak ada batasan. Wanita haid itu harus berumur 9 tahun. Jika belum 9 tahun, maka darah itu tidak teranggap darah haid. Ini tidak demikian. Pendapat yang sahih bahwa tidak ada batasan tentang umur haid. Inilah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan. Qala Syekh Utsaimin anna tahdida awwaluhu bi 9 sinin wa akhiruhu bi 50 sana la dalila alaih, bahwa pembatasan awal umur haid itu 9 tahun dan akhirnya adalah batasan maksimalnya 50 tahun, ini adalah pembatasan yang tidak didasari dengan dalil. Wassawabu annaha idza ra'atid dam alladhi wasfuhu damul haid fahuwa damu haid. Dan pendapat yang benar kata Syekh Al-Uthaymin bahwa selama wanita itu jika melihat darah yang keluar itu adalah sifatnya dan ciri-cirinya adalah darah haid, maka itu adalah darah haid dan tidak dilihat dari umurnya. Selama itu adalah darah haid yang keluar, maka dihukumi dengan wanita yang haid. Berdasarkan li umumi qawlihi ta'ala wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum, wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum, berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala wallai ya'isna minal mahid, dan wanita yang sudah tidak haid lagi, kata Allah ya'isna minal mahid, yakni dan wanita yang dan para wanita yang sudah tidak haid lagi. Fa iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid, maka iddah mereka adalah 3 bulan, demikian pula wanita yang belum haid. syahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi bahwa wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum khamsina sana au sittina sana, Allah tidak mengatakan demikian. Jadi Allah mengitlakkan, Allah cuma memberikan ayat, Allah menyebutkan dengan keumuman saja bahwa wanita yang sudah tidak haid lagi, dan Allah tidak mengatakan bahwa itu berumur 50 atau 60 tahun dan seterusnya. Oleh karena itu tidak ada batasan yang tetap dalam usia maksimal atau minimal wanita itu mengalami al-haid. Kemudian ada suatu permasalahan yaitu permasalahan yang disebutkan dalam kitab fiqih Miyassar, yaitu berapa lama masa al-haid, berapa lama, berapa hari lamanya masa al-haid. Jika seorang wanita mengalami al-haid, maka akan berjalan berapa lama haid tersebut? Apakah ada batasan tertentu? Para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang sahih bahwa tidak ada batasan tertentu. Batasan lamanya berapa hari itu tidak ada batasannya. Selama itu darahnya masih darah haid, maka dia teranggap darah haid. Misalnya 5 hari. Ya 5 hari. Jika 5 hari itu dia masih keluar darah haid, berarti selama 5 hari tersebut masih darah haid. Misalnya cuma 2 hari atau 7 hari. Tidak ada batasan minimal atau batasan maksimalnya. Selama jika itu adalah darah haid, maka teranggap wanita al-haid. Bahkan sebagian ulama mengatakan minimalnya 2 jam. Minimal haid itu 2 jam. Masa haid minimalnya 2 jam, dan sebagian lagi mengatakan sekian hari, 2 hari dan seterusnya. Tetapi pendapat yang sahih bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal. Selama itu adalah darah haid yang keluar, maka berlaku baginya hukum-hukum haid. Walaupun sampai belasan hari, 15 hari, 20 hari, jika itu masih berupa sifat darah haid, maka teranggap sebagai darah haid. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu terkait wanita yang melihat ketika di masa haidnya, dia melihat hari ini bersih, tidak keluar darah. Kemudian esok harinya keluar lagi darahnya. Kemudian terputus lagi, keluar lagi. Demikian keadaannya. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah ketika hari itu dia tidak keluar, apakah dia teranggap sebagai wanita yang suci, boleh mengerjakan amalan-amalan yang dilarang ketika haid? Ini jawabannya adalah at-tafsil, dirinci. Jadi dirinci, yaitu permasalahan wanita yang mengalami macet-macet, darahnya keluar. Jadi tidak keluar terus setiap hari. Terkadang hari ini berhenti, terus nanti keluar lagi. Maka di sini dirinci. Di sini dirinci. Rincian yang pertama yaitu, jika memang adat dan kebiasaan wanita ini, kebiasaannya memang demikian ketika haid. Jika memang dia adalah wanita yang adat dan kebiasaan kalau haid itu memang seperti itu, maka di sini hari-hari yang macet di situ, hari-hari yang tidak keluar darah haid, itu teranggap masih haid, teranggap dia masih haid. Misalnya memang seorang wanita dia haid dan memang memiliki kebiasaan berhenti-berhenti darahnya tidak keluar terus menerus, kadang berhenti, terus keluar lagi, dan demikian terus. Jika ini adalah kebiasaan dia, maka dia masih tetap dihukumi dengan wanita haid, walaupun darah itu tidak keluar dari dia, sampai betul-betul darahnya berhenti dan tidak keluar lagi, baru di sini dia suci. Misalnya 1 minggu, wanita haid 1 minggu misalnya, hari pertama keluar, hari kedua berhenti, hari ketiga keluar lagi, hari keempat berhenti, hari kelima keluar selang-seling. Maka dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ketujuh, itu semua teranggap masa haid dia, walaupun darah itu tidak keluar di hari-hari tertentu dia ketika haid. Ini rincian yang pertama. Adapun rincian yang kedua, yaitu bila wanita, jika seorang wanita yang mengalami kondisi yang seperti ini, tetapi dia tidak memiliki kebiasaan, tidak memiliki kebiasaan yang seperti ini. Biasanya kalau haid, darahnya keluar, tiap hari keluar. Dia tidak biasa memiliki kebiasaan yang seperti ini, tidak memiliki kebiasaan yang seperti ini. Macet-macet haidnya, keluar darahnya macet-macet. Maka ini, kata para ulama, di sini, ibrah, al-ibrah, ibrahnya adalah 24 jam. Di sini, ketentuannya yang teranggap adalah berhenti selama 24 jam. Seorang wanita yang dia tidak memiliki kebiasaan berhenti-berhenti haidnya, kemudian ketika masa haid tertentu berhenti dia, hari itu tidak keluar, maka dilihat dari jam berapa dia berhenti sampai jam berapa. Jika sampai 24 jam masih berhenti tidak keluar darah, maka di sini dia harus mandi dan dia dihukumi sebagai wanita yang suci, karena dia nggak tahu lagi apakah besok akan keluar darah atau tidak. Tapi wajib bagi dia setelah 24 jam untuk mandi dan dihukumi sebagai wanita yang suci. Dan jika beberapa waktu kemudian keluar lagi, maka dihukumi dengan haid lagi. Inilah pendapat yang sahih dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi wanita tersebut dirinci jika dia mengalami berhenti-berhenti darahnya. Taib qala al-muallif, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tanbihat. Qala al-muallif hafizahullahu taala, al-thalith, permasalahan berikutnya, yang ketiga, ahkamul haidhi, hukum yang berlaku bagi wanita yang haid, hukum yang berlaku bagi wanita al-haid. Al-alif, yang pertama, hukum yang pertama adalah yuhramu fi halil haid wad'uha fil farji, diharamkan bagi wanita yang haid untuk di al-waqa', yakni al-jima' fil farj, tidak boleh melakukan al-jima' bagi wanita yang haid. Ini merupakan kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka menanyakanmu tentang al-mahid, katakanlah bahwa haid, al-mahid itu adalah adza, gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika mereka di masa haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhhurn, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian dekati mereka, kalian melakukan hubungan dengan mereka sampai mereka suci, sampai mereka suci. Maka di sini Allah mengharamkan adanya al-jima' bagi wanita yang haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka telah suci dan tatahharna dan telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. Baru setelah itu datangilah mereka min haitsu amarakum Allah, dari apa yang telah Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Jadi harus mandi dulu baru boleh untuk berhubungan. Fa idza tatahharna ditafsirkan oleh para ulama, makna tatahhur di sini al-iqtisal, jika telah mandi baru boleh untuk al-jima', yakni ketika telah suci tentunya. Kalau belum suci, walaupun mandi tetapi masih di masa haid, walaupun sudah mandi, maka ini tetap tidak boleh karena dia masih belum suci, masih di masa haid. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qala wa yastamirru hadha at-tahrimu ila ay yanqati'a 'anha khuruju damil haid wa taghtasila minhu. Kata Syekh di sini, wa yastamirru, keharaman ini berkelanjutan sampai, yakni keharaman untuk berhubungan dengan wanita yang haid itu terus berkelanjutan dari awal masa haidnya sampai betul-betul darah itu terputus, berhenti dari dia, dari wanita yang haid. Wa taghtasila minhu, dan sampai dia mandi dari haid, mandi besar, mandi dari haid. Baru setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Baru setelah itu boleh seorang suami untuk menggauli istrinya kembali setelah suci dan setelah mandinya istri tadi. Qala wa yubahu li zawjil haidhi. Kemudian muallif setelah menyebutkan ayat wala taqrabuhunna hatta yatahhurn, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, qala wa yubahu li zawjil haidhi ayastamti'a minha bima dunal jima'i fil fard. Dan boleh, wa yubahu li zawjil haid, boleh bagi suami wanita yang haid, bagi seorang suami yang istrinya sedang haid, boleh bagi dia ayastamti'a untuk bersenang-senang dengan istrinya yang haid, bima dunal farja, bima dunal jima', pada selain al-jima' fil fard. Boleh bagi seorang suami untuk menggauli, untuk bersenang-senang dengan istrinya selain al-wata', selain al-jima'. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, isna'u kulla syai'in illa an-nikah, lakukanlah segala sesuatu kecuali an-nikah, kecuali al-jima'. Makna an-nikah di sini adalah al-jima'. Dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubashiraha amara an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiraha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu salah seorang dari kami, yakni istri si Rasul, jika salah seorang dari kami mengalami haid, fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashirha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menghubunginya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam amara an tattazira, memerintahkan istrinya tersebut yang sedang haid untuk menutupi fi fawri haidatiha, menutupi tempat haidnya, yakni menutupi tempat haidnya, yakni kemaluannya. Tsumma yubashiruha, kemudian beliau mencumbuinya dan bersenang-senang dengannya tanpa al-jima', tanpa adanya al-jima'. Maka dari sini menunjukkan bahwa yang diharamkan bagi seorang suami ketika istrinya haid itu adalah al-jima. Adapun bersenang-senang di tempat yang lain, maka ini dibolehkan. Qala al-ba. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku yang kedua bagi wanita yang haid. Tatrukul haidha as-sawma was-salata fi muddati haidha. Wanita yang haid harus meninggalkan puasa dan salat selama masa haidnya. Wanita yang haid harus wajib bagi dia untuk meninggalkan puasa, salat dan salat di masa haid dia. Qala wa yuhramu 'alayha fi'luhuma wa la yasihhani minha. Diharamkan bagi mereka untuk mengerjakan kedua ibadah tersebut, shaum wa shalah, wa la yasihhani minha, dan tidak sah jika mereka melakukannya. Ibadah yang asalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika datang haid, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, syariat Islam membimbing, mengajarkan wanita untuk meninggalkan dua ibadah yang mulia tersebut. Bahkan jika ada wanita yang mengerjakan salat dan puasa ketika di masa haid, maka dia mendapatkan dosa. Walaupun asalnya ibadah tersebut adalah halal atau adalah mulia, walaupun asal ibadah puasa salat itu mendapat ajr, tapi di beberapa keadaan tertentu yang mana Allah dan Rasulnya telah melarang, jika dia tetap berpuasa atau tetap melakukan salat, maka di sini salat tersebut menjadi dosa dan dia telah melanggar syariat, dikarenakan dia telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak sah salatnya orang haid dan puasanya wanita yang haid. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita jika haid tidak boleh bagi dia salat dan tidak boleh bagi dia berpuasa? Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tahuratil haid fa innaha taqdi shauma wa la taqdi shalah. Maka jika telah suci wanita yang haid, telah suci dari haidnya, fa innaha taqdi shaum, maka yang wajib bagi dia adalah mengqadha puasa wajib yang dia tinggalkan, puasa Ramadan, wa la taqdi shalah, dan tidak wajib dan tidak diperintahkan, tidak disyariatkan bagi dia mengqadha salat. Jadi yang diqadha adalah as-shaum saja, puasa wajib saja yang diqadha. Adapun salatnya maka tidak diqadha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kunna nahidu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'mar biqadha'is shalah." Dahulu kami, yakni wanita di zaman Rasul, mengalami haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakunna nu'maru biqadha'is shaum, dan kami diperintah, yakni Rasul tentunya memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang mengalami masa haid, jika telah selesai haidnya, maka dia cukup untuk mengqadha puasanya saja dan tidak mengqadha salatnya. Kemudian diantara hikmah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wal farqu wallahu a'lam." Kenapa dibedakan antara puasa dan salat dalam hal mengqadha? Kata Syekh, "Anna salata tatakarrar falam yajib qadha'uha lil haraj wal masyaqqati fi dzalika bi khilaf as-shaum." Kenapa seorang wanita hanya diperintah ketika telah suci dari haid untuk mengqadha puasanya saja? Di sana terdapat hikmah di balik itu, yaitu dikarenakan salat tidak harus diqadha, tidak perlu untuk diqadha. Kenapa? Dikarenakan salat tatakarraru, sifatnya salat itu terus berulang-ulang. Sehari ada 5 kali salat. Salat wajib berulang-ulang, banyak. sehari berulang 5 kali. Falam yajib qada'uha, oleh karena itu syariat tidak mewajibkan untuk diqada'. Misalnya dia haid 7 hari. Berarti 5 kali 7 dia harus mengqada' salat-salat itu semua, maka ini merupakan beban yang sangat berat bagi mereka. Tidak lil haraj wal masyaqqati fi dhalika bi khilafis shaum. Oleh karena itu tidak wajib bagi wanita untuk mengqada salatnya, dikarenakan jika diperintah untuk mengqada salat maka ini akan merupakan masyaqqah dan keberatan yang ada pada wanita tersebut. Berbeda halnya dengan puasa. Puasa putarannya 1 tahun sekali, yakni bulan Ramadan. Adapun salat maka putarannya sehari berkali-kali. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dan hikmah agama Islam yaitu adalah kemudahan. Kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Innad dina yusrun, bahwa agama ini mudah. Maka ini di antara kemudahan dan taisir dari Allah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.